Oke, yuk langsung aja untuk lagu yang kedua kalinya bareng Nugroho juga. Dewanti. Yeah, inilah. Bukan Dewanti Vision, tinggi terima kasih. Oke, siap mens. Baik, kali ini untuk Anda. Sikapmu yang saya pengen tepuk tangan dari ibu-ibuku.